Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Bukhari rahimahullah, babu wujubil qira'ati lil-imami wal-ma'mumi fi salawati kulliha fil hadari was-safari wa ma yujharu fiha wa ma yukhafat. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab wajibnya qiraah, membaca bagi imam dan makmum di dalam salat-salat semuanya, di dalam keadaan hadar tidak safar dan dalam keadaan safar. Dan bab yang menerangkan tentang bacaan yang dijelaskan, yang dijaharkan padanya dan yang disirkan. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa, Musa bin Ismail. Qala haddatsana Abu Awanah, Abu Awanah namanya Waddah. Qala haddatsana Abdul Malik bin Umair an Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah sahabat, bapaknya juga sahabat, Samurah bin Jundub. Qala, berkata Jabir bin Samurah, syaka ahlul kufati sa'dan ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Penduduk Kufah telah mengeluhkan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar ibn al-Khattab. Karena ketika itu Sa'ad bin Waqqas menjadi gubernur Kufah yang diangkat oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di sana penduduk Kufah mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maksud penduduk Mekah bukan secara keseluruhannya, sebagian saja. Sebagian penduduk Kufah mengeluhkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Hanya beberapa bagian saja, bukan keseluruhan penduduk Kufah. Fa'azalahu, kemudian sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu melengsarkan Sa'ad, mengganti Sa'ad bin Abi Waqqas. Wasta'mal 'alaihim 'ammaran, kemudian sahabat Umar menjadikan Ammar bin Yasir sebagai pengganti Sa'ad bin Abi Waqqas, mengganti di dalam mengimami salat. Karena bukan makna yang dikeluhkan permasalahan salat. Nah, walaupun banyak hampir beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh sebagian ahlu Kufah, diantara tentang pembagian yang tidak dianggap jujur menurut dugaan mereka. Al-muhim ini fitnah, memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas sebagian penduduk Kufah. Fasyakau hatta zakaru annau la yuhsinu yusalli, Mereka penduduk sebagian penduduk Kufah tersebut mengeluhkan kepada sahabat Umar bin Khattab sampai mereka menyebutkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak bagus salatnya. Nah, ini fitnah. Sampai menyatakan la yuhsinu yusalli. Sebutan dalam syarah sisi keluhannya, aduannya begitu banyak. Di antaranya tentang kisah salat. Farsala ilaihi. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengutus seseorang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqal. Kemudian utusannya mengatakan, ya Aba Ishaq, inna ha'ulai yaz'umun annaka la tuhsinu tusalli. Wahai Aba Ishaq. Aba Ishaq kunyah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Wahai Aba Ishaq, sesungguhnya mereka penduduk Kufah menduga bahwa saya engkau tidak bisa salat, tidak bagus salatmu. Qala Abu Ishaq, berkata Abu Ishaq, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, amma ana wallahi fa inni kuntu usalli bihim salata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ukhrimu anha usalli salata al-isya. Adapun saya, kata Sa'ad bin Waqqas, demi Allah, sesungguhnya saya melaksanakan salat bersama mereka seperti salat saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma akhriman, tidak mengurangi dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya salat Isya kemudian memperpanjang bacaan dalam dua rakaat pertama dan meringankan dalam dua rakaat yang kala lainnya. Itu kata Sa'ad bin Waqqas. Qala, maka Umar mengatakan, dzaka dzannu bika ya Abu Ishaq. Itu hanya dugaan mereka saja kepada engkau wahai Abu Ishaq, yang menyatakan engkau tidak benar salatnya. Dugaan mereka. Akhirnya fa'arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila al-Kufah. Naam. Kemudian sahabat Umar mengutus satu orang atau beberapa orang bersama Sa'ad ke penduduk Kufah. Mengutus orang-orang. Fasa'ala anhu ahlal Kufah, kemudian utusan-utusannya bertanya kepada penduduk Kufah tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Walam yada masjidan illa sa'ala anhu, tidak meninggalkan sebuah masjid pun kecuali ditanya penghuninya, apakah benar Sa'ad bin Abi Waqqas tidak bisa sholat, tidak benar sholatnya. Tidak ada satu masjid pun ditinggalkan kecuali tanya penduduknya. Ternyata wayusnuna ma'rufan. Ternyata mereka semua penduduk Kufah, masjid-masjid yang diutus kepadanya, ditanyakan kepada mereka tentang Sa'ad, semuanya mereka menyanjung Sa'ad bin Abi Waqqas dengan baik. Ya, menyanjung Sa'ad bin Abi Waqqas. Hatta dakhala masjidan li bani Absin. Naam. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke sebuah masjid milik Bani Abs. Faqama rajulun minhum, kemudian berdirilah seseorang dari kalangan Bani Abs. Yuqalu lahu Usama ibn Qatadah. Orang yang berdiri ini yang namanya Usama bin Qatadah. Yukna Abu Sa'dah, yang dia diberi kunyah Abu Sa'dah. Qala, dia berkata. Naam. Amma idza nasyadana, kata dia, kata Usama bin Qatadah, apabila engkau yang mengharuskan kami untuk berbicara. Fa inna sa'dan kana la yasiru bisariyah, bahwasanya sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini enggak pernah ikut perang dengan pasukan, ikut enam utusan pasukan enggak pernah. Wa la yaqsimu bisawiyah, dan dia tidak pernah membagi dengan cara yang rata. Wa la ya'dilu fil qadiyah, dan dia tidak berbuat adil dalam memutuskan hukum. Kata Usamah bin Qatadah Abu Sa'dah ini. Qala Sa'ad, maka berkatalah Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabi yang mulia. Ama wallahi la'adwanna bisalatin. Demi Allah, sungguh-sungguh aku akan berdoa kejelekan kepada orang ini dengan tiga perkara. Allahumma in kana abduka hadza kadziban. Ya Allah, jika hamba-Mu ini berdusta. Qama riyan, dia berdiri dengan keadaan riya dan sum'ah, ingin didengar. Fa'til umrahu, panjangkanlah umurnya. Wa'til faqrahu, dan panjangkanlah masa kefakirannya. Wa'aridhu bil fitan, dan pancangkanlah dia terhadap fitnah-fitnah. Ini doa seorang sahabi. Nah, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam Riyadhus Salihin tentang karamatul awliya, kemuliaan para wali Allah dengan dikabulkan doanya. Nanti Sa'ad dan Quran dikabulkan doanya. Didoakan dengan tiga perkara ini. Kalau dia berdosa, mengucapkan hal itu dengan penuh keria dan sum'ah, ya Allah panjangkanlah umurnya, panjangkanlah masa kefakirannya, dan tampakkanlah dia, panjangkanlah dia terhadap fitnah-fitnah. Wa kana ba'du, setelah itu, idza su'ila yaqul, apabila ditanya tentang Usamah bin Qatadah ini, bagaimana keadaan dia? Maka dikatakan, syaifun kabir maftunun, asabatni da'watu Sa'ad. Saya seorang tua renta yang terfitnah, yang telah menimpa kepadaku doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dikabulkan oleh Allah SWT. Qala Abdul Malik, berkata Abdul Malik, seorang rawi yang meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, fa ana ra'aituhu ba'du. Kata Abdul Malik, saya melihat dia, Usamah bin Qatadah ini, yang dia didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, qad saqata hajibahu, telah sungguh telah turun kedua alisnya, tua. Orang tua kan alisnya turun. Nah, menutup mata. Sudah saya nang, sungguh saya melihat dia sudah tua, sudah turun kedua alisnya, ala aini, kepada kedua matanya, minal kibar, karena tuanya. Wa innahu la yata'arradu lil jawari, sesungguhnya dia sungguh-sungguh, dia suka mencari-cari, menampakkan diri kepada anak-anak gadis, fituruk, di jalan-jalan. Yabni zuhunna, kemudian dia memeluk-meluk mereka. Fitnah, sudah tua. Nah, senang kepada anak-anak kecil, wanita-wanita. Nah, akibat dia berdusta, memfitnah wali Allah Subhanahu wa taala Sa'ad bin Abi Waqqas. Seorang sahabat yang mulia. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkan enam doanya. Syahidnya di dalam hadis ini dengan judulnya Babul Qira'ah lil Imam wal Ma'mum. Sa'ad bin Abi Waqqas membaca di dalam dua rakaat pertama, enam memanjangkan dua rakaat pertama dan meringankan dua rakaat terakhir. Di qira'ah ini berarti membaca. Barakallahu fikum. Ini syahid yang berkaitan dengan judulnya. Kemudian kisahnya tadi tentang ahlu Kufah. Sebagian penduduk Kufah membuat fitnah kepada pemimpinnya yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan dikeluhkan kepada Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, karena Umar bin Khattab ketika itu memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Kudus pada tahun ke-14. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan Irak di tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ya. Kemudian terus Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi pemimpin barakallahu fikum ya sampai tahun ke-21. Nah, ya. Setelah itu terjadi fitnah yang pengen sebutan tersebut akhirnya diganti oleh Ammar bin Yasir. Nah, mengganti Imam Sholat jadi Sa'ad Kufah dan juga selain Ammar juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kepada Baitul Mal, Utsman bin Hunayf kepada masalah pertanahan. Menjadikan barakallahu fikum. Kemudian di sini sebutan Ammar bin Yasir sebutan karena memang terjadi permasalahan salat yang dikeluhkan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga disebutkan di sini Ammar. Memang Ammar yang mengganti nanti salatnya di Kufah barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Nafsu bi'adzal. Qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam.